Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.